ku bicara satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu. Telah cukup lama ku diam dalam keheningan ini, bawa dalam tidurku dariku kepadamu semua. Dan ternyata cinta setia menemani kesepianku, menjaga lelap tidurku, membasuhku setulusnya. Suaranya Viana Loki.